Kemudian syarat yang ketiga, wa yushtaratu an yakuna al-khuffu wa nahwuhu satiran lir-rijli. Syarat yang ketiga, bahwa kaos kaki ataupun yang menggantikan kedudukan kaos kaki itu hendaknya menutup bagi kaki, menutup kaki secara keseluruhan ataupun sebagian besarnya, menutup di atas kaos kaki, menutup di atas mata kaki, dan tidak apa, tidak berlubang banyak atau sobek-sobek yang sangat banyak. Sobeknya sama yang utuh, lebih banyak yang sobek, seperti itu tidak boleh. Nah, syarat yang ketiga, artinya kaos kaki itu utuh, harus utuh, bisa menutup kaki secara keseluruhan. Ataupun kalau ada yang sobek atau ada yang lubang, itu hanya sedikit, sedikit, sebagian kecil saja. Fala yumsahu alaihi idza lam yakun dafiyan mughalliyan aw mughaddiyan lima yajibu ghusluhu. Maka tidak boleh mengusap di atas kaos kaki kalau kaos kaki itu tidak menutup secara keseluruhan permukaan yang wajib untuk dicuci, yaitu kaki. Kaki pada asalnya wajib dicuci pada waktu wudu. Akan tapi karena tertutup kaos kaki, maka boleh diusap. Akan tapi kalau kaos kakinya itu sendiri tidak menutup, tidak menutup kaki, ya apa gunanya, apa manfaatnya? Nah, maka kalau kaos kaki itu tidak menutup, banyak lubangnya, banyak sobeknya, juga tidak diperbolehkan untuk dicuci. Kalau lubangnya itu lebih banyak daripada yang utuh, daripada yang menutup. Lubangnya atau sobeknya itu lebih banyak daripada bagian yang menutup. Bi an kana nazilan anil ka'b, atau misalnya kaos kaki itu tidak menutup mata kaki, yaitu apa, tingginya itu di bawah mata kaki, ada kaos kaki yang pendek sekali di bawah mata kaki. Nah, maka kaos kaki yang tingginya itu di bawah mata kaki tidak boleh diusap, harus dicopot kalau wudu. Aw kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijl, atau misalnya bisa menutup apa, panjang, akan tapi tidak bisa menutup kaki, li safaihi aw khiffatihi, karena terlalu transparan atau terlalu tipis. Nah, tipis sekali artinya, nah, apa, lubang-lubangnya, jahitannya itu terlalu besar, tidak, kakinya bisa kelihatan tipis ataupun banyak lubangnya. Kajawrabin ghairus safih fala yumsahu ala dhalika kullih. Nah, seperti jawrab, kaos kaki yang terbuat dari kain yang sangat tipis, yang berlubang-lubang, maka tidak boleh diusap. Nah, lihadani satrihi, karena dia tidak menutup kaki. Karena apa? Karena illah, sebabnya, sebab kaos kaki itu kenapa diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk boleh diusap. Itu karena memang kaos kaki itu dibutuhkan, diperlukan keberadaannya untuk melindungi kaki. Kenapa orang memakai kaos kaki? Karena untuk melindungi dari hawa dingin atau sesuatu yang lain. Kalau dicopot, kaos kaki ini akan menimbulkan berat karena hawanya, cuacanya yang sangat dingin, seperti itu. Akan tapi kalau kaos kakinya sendiri sangat tipis atau tidak menutup banyak lubangnya, banyak sobeknya, maka sama saja, dia tidak bisa melindungi kakinya dari hawa dingin, maka dicopot pada waktu wudu, tidak boleh diusap. Dan itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, atau apa, syaratnya cuma tiga tadi ya, syaratnya tiga, tetapi yang benar hanya dua. Dua di sini disebutkan tiga syarat. Yang pertama, bahwa memakai kaos kaki itu setelah seseorang bersih dari hadas, yaitu setelah berwudu secara sempurna atau mandi secara sempurna baru mayulah sekali. Kemudian syarat yang kedua yang benar adalah bahwa kaki itu bisa lutut dan melindungi kaki secara keseluruhan ataupun secara kebanyakan, secara global. Nah, secara sebagian besarnya. Kemudian syarat yang ketiga tadi, bahwa kaos kaki itu harus mubah, bukan hasil surian atau bukan terbuat dari kain sutra, ini bukan termasuk syarat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syaikhul Al-Fauzan selanjutnya. Selesai tadi ya, syaratnya ada dua, yang benar dan satu yang diperselisihkan dan yang lebih kuat bukan merupakan syarat. Kemudian beliau berkata menjelaskan wa yamsahu ala ma yakumu maqama al-kufaini fa yajuzu al-masku ala al-jawrab al-saqib alladhi yadkuru ar-rijl min juhin aw ghairihi. Nah, selain memakai apa, selain diperbolehkan untuk mengusap di atas kaos kaki, maka diperbolehkan untuk mengusap selain kaos kaki, yaitu baik berupa jawrok. Jawrok itu adalah semacam sepatu boots, ya, sepatu boots semacam kaos kaki, akan tetapi terbuat dari kulit, terbuat dari kulit yang tinggi di atas kaos kaki, atau di Indonesia semacam boots. Sepatu bot akan tapi kalau di Arab tidak ada bawahan yang keras, yaitu semuanya dari kulit. Nah, boleh sepatu bot seperti itu boleh untuk diusap kalau memang diperlukan. Tapi karena sepatu bot tidak bisa dipakai untuk masjid, ya, biasanya kotor seperti itu. Tapi kalau di Arab mereka biasa memakai kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, bentuknya seperti sepatu bot itu. Boleh seperti itu untuk diusap. Baik berupa terbuat dari bahan kain ataupun kulit ataupun yang lainnya. Yang penting tadi, yang penting apa? Syarat kedua syarat tadi terpenuhi. Nah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa istamarru al-maqsu 'alaihi ila tamamil muddah. Duna ma yalbis fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Dan istamarru, terus berlanjut kebolehan, kebolehan untuk mengusap di atas kaos kaki tadi terus berlanjut sampai sempurnanya waktu, sampai sempurnanya waktu, sehari semalam bagi orang yang mukim, tiga hari dan tiga malam bagi orang musafir. Nah, berlanjut sholat subuh boleh diusap, kemudian nanti sholat zuhur boleh diusap lagi, sholat asar boleh diusap lagi, sholat maghrib boleh diusap lagi, sholat isya boleh diusap lagi. Nah, terus seperti itu sehari semalam bagi orang yang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir. Terus seperti itu boleh dilanjutkan. Duna mayalbis fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Selain apa-apa yang dia pakai di atasnya. Nah, selain apa-apa yang dia pakai di atasnya. Maksudnya kalau double. Kalau double itu tidak boleh. Kalau misalnya dia memakai kaos kaki satu, satu kaos kaki setelah selesai wudu, cuci, kemudian memakai kaos kaki satu selesai. Kemudian setelah itu ternyata masih kurang, masih terasa dingin badannya. Kemudian dia memakai kaos kaki yang kedua, misalnya kaos kaki yang kedua atau yang ketiga. Nah, baik. Akan tetapi dia memakainya itu tidak setelah cuci, tapi setelah hadas. Seperti itu maka kaos kaki yang kedua atau yang ketiga tadi harus dicopot. Yang boleh diusap adalah kaos kaki yang pertama. Nah, kalau terpenuhi syaratnya, kaos kaki pertama tadi dipakai setelah cuci, kemudian setelah itu dia kentut misalnya, kentut atau tidur yang membatalkan wudunya. Setelah itu, setelah bangun tidur, dia pakai kaos kaki lagi, double. Nah, maka kaos kaki yang kedua ini tidak boleh diusap, harus dicopot. Kalau wudhu, harus dicopot. Yang boleh diusap, kaos kaki yang pertama. Nah, seperti itu kalau misalnya double. Double dan memakai yang kedua itu tidak dipakai setelah bersih atau setelah suci, maka tidak boleh diusap. Baik. Akan tapi kalau memakai kaos kaki yang kedua itu pun dipakai setelah dia bersih, suci, maka boleh juga untuk diusap. Pakai kaos kaki yang pertama, nah, kemudian setelah itu belum batal wudunya, belum kentut atau belum tidur, kemudian dia pakai kaos kaki yang kedua, nah, maka boleh untuk diusap. Kaos kaki yang kedua itu selama terpenuhi syarat-syaratnya pula. Nah, intinya syaratnya dari dua syarat tadi. Kalau dia pakai double atau tidak double, intinya kembalikan kepada syarat. Kalau dia pakai kaos kaki yang kedua atau yang ketiga, terpenuhi syaratnya, maka boleh untuk diusap. So, ya. Ini kalau pas double. Kemudian wala ta'thira li tikrari khalqi khalqihi khalqihi wa lubsihi idza kana qad bada al-madha ala al-jawab. Dan tidak berpengaruh tikrar, artinya berulang-ulangnya khalqi itu dicekil, copot, kemudian dipakai lagi, dicopot, dipakai lagi, tidak berpengaruh. Nah, tidak mengapa, tidak berpengaruh seperti itu. Walaupun dia pakai, dicopot, dipakai, dicopot, tetap boleh untuk terus diusap. Nah, misalnya tadi ada orang bangun tidur, sholat subuh, berwudu selesai, di lantai kaki, dicuci selesai bersih. Kemudian setelah itu dia pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki dalam keadaan sudah suci. Kemudian sholat subuh dengan main kaos kaki. Setelah itu, setelah subuh dia copot. Dia copot kaos kakinya karena panas atau gerah badannya. Nah, dia copot. Kemudian satu jam lagi dia pakai lagi. Nah, nanti sholat zuhur boleh diusap. Walaupun sudah dia copot, sudah dia lepas tadi. Nah, tidak mengapa. Selama apa? Selama dia makanya dalam keadaan suci. Nah, walaupun setelah itu dia copot lagi, kemudian kentut, kemudian dia pakai lagi, setelah kentut tidak mengapa, tetap boleh diusap. Karena yang penting awalnya dia memakai itu dalam keadaan suci. Idza kana qad bada al-mahha al-jawa. Nah, wala ta'thir al-tikrar khalqihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mahha al-jawa. Nah, kalau sudah dia memulai pengusapan di atas nafsu kita. Nah, dicopot, dilepas, tidak berpengaruh. Tetap diteruskan sampai akhir waktunya. Baik, selesai pembahasan tentang diperbolehkannya mengusap di atas kaos kaki. Kemudian setelah Al-Dan melanjutkan pembahasan yang kedua, wa yajuzu al-mashu 'ala al-imamah bi syartain. Sekarang hukum mengusap di atas imamah, imamah atau sorban, kalau bahasa Indonesia ya, sorban yang diikat, melingkar. Nah, seperti imamah itu sorban yang diikat melingkar. Seperti yang patut tanya di Ponegoro atau Imam Bonjol, seperti imam. Kalau yang dipakai oleh orang-orang Arab Saudi itu bukan imamah ya. Nah, itu namanya gutroh. Tidak, itu cuma di apa, kalau orang Saudi cuma dilempangkan seperti itu, dilempangkan kemudian dikasih bulat-bulat di atas. Kalau imamah itu apa, diikat-ikat, putar-putar seperti itu. Orang-orang yang biasanya masuk. Nah, ya nama yang apa? Jidikan. Baik. Pisar Toyi dengan dua syarat. Syaikh Fauzan mengatakan boleh kalau pas wudu ada orang berwudu kemudian dia pakai imamah, maka boleh imamahnya cuma diusap, tidak perlu dilepas, kemudian kepalanya yang diusap tidak perlu, seperti itu boleh imamahnya saja yang diusap di atasnya tetap dipakai dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ahadu rumah takunu sakiran lima lam tajri al-adatu di kashfihi minar raksi. Syarat yang pertama, bahwa imamah itu hendaklah syafirah, menutup. Menutup apa-apa? Menutup bagian kepala yang adatnya, adat kebiasaannya itu tertutup. Nah, orang-orang apa kebiasaan adat yang itu tertutup. Artinya apa? Menutup bagian yang biasanya itu secara adat tertutup. Nah, batasannya, batasan bagian depannya atau belakangnya atau sampingnya berapa senti menutup kepala dikembalikan ke adat yang berlaku di daerah tempat. Ininya menutup kepala dan batasannya berapa dikembalikan ke adat. Baik, syarat syarat yang pertama seperti itu, menutup kepala. Kemudian syarat kedua, syarat yang kedua, antakuna imamatu muhannatatan wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanaf daurun fa'atan. Nah, bahwa imamah itu muhannakah. Muhannakah itu yang apa allati yudar minha. Yudar itu melingkar, dilingkar, yaitu apa? Kain. Kain itu melingkar. Melingkar di apa bagian kepala sini apa namanya? Dahi kening. Satu putaran atau lebih. Artinya apa? Bahwa itu kain yang di lingkarkan seperti itu, satu atau dua. Baik. Au takuna zatu du'aba atau yang mempunyai ekor, yaitu imamah yang ada ekor diikat, biasanya ikatan itu ada yang menjulur ekor. Nah, wa yallati yurha tarfuhu tarfuha minal khalfi, yaitu yang ekor itu yang ada yurfa yang apa memanjang ujungnya di belakang. Baik, artinya gambarnya apa? Imamah yang biasa dipakai imam bilal atau imam bonjol itu namanya imam. Baik. Kapan tabata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahdhuh al-imamah, karena telah ada datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya mengusap di atas imam. Di ahadits akhrajaha ghairu wahid min al-a'immah, dan apa dari hadis-hadis yang sangat banyak dikeluarkan lebih dari satu oleh para ulama. Wa qala Umar, dan berkata Umar radhiyallahu taala anhu, man lam yutahhiru al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Barang siapa yang tidak merasa cukup bersih dengan mengusap di atas imamah, maka Allah tidak akan membersihkan dirinya. Kalau ada orang berkata saya tidak mau, tidak cukup bersih dengan mengusap di atas imamah, saya copot aja. Nah, karena saya merasa tidak cukup seperti ini, maka Allah tidak akan memberikan kebersihan dan kesucian bagi dirinya. Nah, ini karena juga orang-orang Arab itu sangat membutuhkan imamah untuk menutup panas terik matahari atau yang lain, menutup debu, biasanya ada ujung yang bisa menutup hidung. Mereka memakai sorban-sorban ini untuk melindungi kepala mereka dari terik matahari dan melindungi hidung mereka dari debu-debu. Maka diberikan keringanan untuk tidak perlu dicopot pada waktu terburuk, cukup diusap saja. Kalau dicopot repot juga karena itu harus melingkar, diikat berkali-kali seperti itu, tidak. Artinya tidak langsung dipakai kayak peci atau kayak kalau peci dicopot langsung dipakai seperti itu mudah. Tapi kalau imamah ini makinnya sulit, harus diikat, ditata. Nah seperti itu. Maka diperbolehkan untuk dipakai dan diusap di atasnya pada waktu berburu. Nah, baik. Dua syarat tadi ya. Syarat yang pertama harus menutup sebagian kepala, sebagian besar kepala, dan ukurannya itu dikembalikan ke adat. Kemudian syarat yang kedua, imamah itu harus jadi imamah yang terikat dengan melingkar dan ada ekornya di belakang. Baik. Kemudian ketentuan yang selanjutnya, wa innamal yajuzu maqfu 'ala al-khufayl wal imamah fi taharati min al-hadats al-aswar. Sesungguhnya boleh mengusap di atas kaki ataupun imamah tadi. Ini khusus dalam taharah, dalam kesucian dari hadas-hadas kecil. Nah, kalau orang tadi habis kentut atau habis bangun tidur atau habis buang air kecil, maka boleh setelah itu dia berwudu, dan wudunya dari hadas-hadas kecil tadi cukup diusap di atas imamah ataupun diusap-usap di atas kakinya. Karena kentut atau tidur atau buang air kecil itu tadi berasal dari hadas aswar. Wa amal hadatsu al-akbar, sedangkan kalau hadas akbar, hadas yang besar. Hadas yang besar contohnya apa? Contohnya apa hadas besar? Nah, asal hadas besar contohnya apa? Mimpi basah ya, misalnya ada pemuda belum nikah, mimpi basah. Nah, atau wanita sedang haid, atau suami istri habis berhubungan dengan istri. Nah, maka ini adalah hadas besar. Kalau hadas besar seperti itu, fala yusa ala sayyin min dalikati, maka tidak boleh diusap di atas kaos kaki atau di atas imam. Nah, maka kaos kaki, setelah itu apa? Dia ingat bahwa dari malam mimpi basah, bangun tidur mimpi basah, pakai kaos kaki. Maka kaos kaki ini harus dicopot, mandi, setelah mandi seperti itu, baru sholat. Dan pada waktu mandi itu tidak boleh diusap, harus dicopot kaos kakinya. Nah, bagi yajibu ghuslu ma tahtaha, bahkan wajib untuk dicuci apa-apa yang di bawah kaos kaki atau di bawah kepala tadi. Nah, dicopot imamah yang dicopot kaos kakinya kalau dia baru saja melakukan hadas akbar. Baik. Kemudian selesai ya, seperti itu tentang pembahasan kaos kaki dan imam. Sudah ya? Tidak mengetahui bahwa di dalam pada dirinya itu terdapat hadas. Nah, kemudian tahunya setelah selesai sholat ya. Nah, hadas terhadap akbar, kemudian tahunya setelah selesai. Apakah dia harus mengulangi sholatnya atau tidak? Ada pembahasan kalau seseorang itu tidak tahu dalam perintah, tidak mengetahui suatu perintah, maka harus diulang. Kalau orang lupa mengerjakan rukun atau lupa mengerjakan suatu hal yang wajib, nah maka harus diulang hukumnya kalau hal itu berupa perintah. Nah, seperti misalnya taharah, kebersihan. Seseorang sholat harus dalam keadaan bersih, itu suatu perintah, bahkan suatu syarat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sanda la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Nah, kalau dia lupa perintah setelah selesai sholat, maka harus diulang sholatnya. Nah, lupa perintah, lupa wudu. Nah, seperti sholat lupa wudu, setelah selesai harus diulang. Kalau dia ingat, diulang. Sholat lupa rukuk itu perintah, rukuk dalam sholat harus diulang. Sholat duhur jam 11. Nah, misalnya sholat duhur jam 11:30. Tahunya atau jam 12 kurang seperempat ya. Jam 12:15 sudah azan. Dia mengira bahwa sudah masuk waktu duhur. Setelah selesai sholat duhur, ternyata belum masuk. Harus diulang karena perintah. Duhur waktu perintah. Nah, intinya kalau ada orang lupa mengerjakan suatu kewajiban atau suatu perintah di dalam suatu ibadah, lupa atau tidak tahu, ada orang baru saja masuk Islam, sholat duhur 2 rakaat. Orang Amerika masuk Islam, sholat duhur 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat diberitahu, mas, tadi kok sholat duhurnya 2 rakaat. Nah, saya tahunya sholat duhur 2 rakaat. Oh, yang benar sholat duhur itu 4 rakaat, mas. Maka harus diulang karena apa? Perintah. Sholat duhur 4 rakaat ini perintah, harus diulang. Ini kalau perintah ya, lupa terhadap suatu kewajiban atau perintah, itu harus diulang. Kemudian yang kedua, kalau lupa atau tidak tahu dalam mengerjakan larangan, ini tidak perlu diulang, sudah sah jalannya. Misalnya sholat tidak tahu kalau di dalam tubuhnya itu ada najis, sudah selesai sholat. Nah, najis di dalam sholat termasuk larangan, haram, terlarang sholat memakai apa pakaian yang najis. Selesai sholat baru tahu tidak perlu diulang karena ini larangan. Nah, sholat, orang baru masuk Islam sholat ngomong ke temannya, sudah makan belum, sudah minum belum, baru sholat ngomong sama temannya, karena tidak tahu bahwa sholat itu dilarang untuk berbicara. Setelah selesai sholat diberitahu, mas, sholat itu tidak boleh ngomong, batal sholatnya kalau ngomong. Wah pak, saya nggak tahu. Nah, maka itu sudah tidak perlu diulang sholatnya karena tidak tahu melakukan larangan sholat sambil makan, karena tidak tahu baru saja masuk Islam sholat sambil makan lapar mungkin. Maka setelah selesai sholat dinasihati, diberitahu, ya sudah, besok lagi tidak boleh makan. Tapi sekarang sholat yang tadi sah, tidak perlu diulang. Sholat melihat langit termasuk larangan. Sah sholat kalau memang tidak tahu atau lupa dan yang lain-lain. Intinya seperti itu dalam semua ibadah, ya. Ini suatu kaidah yang penting bisa antum pahami dan antum terapkan dalam segala hal. Kalau ada orang lupa atau tidak tahu dalam perintah, kemudian setelah selesai harus diulang. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu dalam larangan, ada perintah dan ada larangan. Kalau larangan itu tidak perlu diulang, kalau perintah harus diulang. Nah, dan seperti tadi, kalau orang sholat dalam keadaan dia itu berhadap, dan hadap itu apa? Termasuk perintah untuk sebelum dia sholat diperintahkan untuk suci dari hadap. Maka kalau dia ingat harus diulang. Nah, seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam permasalahan menyembelih, ya, menyembelih. Intinya dalam penyembelihan korban ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat id. Ada seorang sahabat menyembelih hewan sebelum sholat id. Maka apa, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang sembelihannya. Walaupun dia tidak tahu, ya Rasulullah tidak tahu kalau korban itu harus setelah sholat, tapi tetap diulang karena apa, waktu, dukul waktu itu suatu perintah. Nah, harus diulang. Berbeda dengan larangan, Rasulullah SAW pernah sholat dan sandalnya itu ada kotorannya. Sholat sandalnya ada kotorannya, kemudian dilepas, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa sandalnya itu ada kotorannya. Setelah dia pakai di dalam sholat, di tengah-tengah sholat diberitahu malaikat bahwa sandalnya ada kotoran, langsung dilepas. Dan Rasulullah tidak mengulang sholatnya yang tadi, yang memakai sandal yang kotor tadi. Nah, tidak diulang karena tidak tahu ada najis, dan najis itu terlarang. Nah, dari hadis-hadis tadi dan hadis-hadis yang lain, para ulama mengambil suatu kaidah bahwa kalau ada orang lupa atau tidak tahu dan suatu perintah harus diulang, sedangkan kalau ada orang lupa atau tidak tahu dalam larangan itu harus kalau perintah harus diulang, kalau larangan tidak perlu diulang. Jadi paham ya? Nah, kita kan tidak tahu itu, kan? Selama itu kan gimana? kita tidak tahu alat ikhlasnya sampai di situ. Ada juga yang sudah melaksanakan sunnah itu dengan sebab. Nah, sunnah di dalam kencing itu tidak harus jongkok, ya. Boleh berdiri. Rasulullah SAW pernah kencing berdiri di tempat tampak pembuangan kaum seperti itu. Akan tapi yang biasa di rumah, Rasulullah itu selalu dengan duduk, ya. Yang biasa dilakukan di rumah, dilihat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW sholat kencing dengan duduk, dengan contoh tadi. Ini sunnah yang lebih sering dilakukan Rasulullah SAW di rumah. Nah, tapi boleh kadang-kadang kencing berdiri. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat tidak dengan berdiri itu tidak jadi terlihat oleh orang dan tidak menyebabkan kiprahnya air. Nah, intinya tadi antum jongkok atau berdiri lebih baik mana dilihat, mana yang lebih aman menjaga pakaian dari cipratan air tadi. Nah, kalau lebih dengan berdiri itu lebih terjaga dari cipratan air, maka lebih baik berdiri. Seperti kalau di dalam kamar mandi, kemudian dengan berdiri itu lebih aman, tidak menyebabkan cipratan air, maka berdiri. Nah, kalau jongkok malah menyebabkan kesedihan air, maka lebih baik berdiri tadi. Tapi pada asalnya di rumah itu Rasulullah kebanyakan dengan duduk, ya, itu dan lebih terjaga dari pandangan dan tidak, karena di rumah itu, nah, jadi lebih terjaga dan tidak menciprat. Tapi kalau misalnya dengan jongkok malah menyebabkan tercipratnya air, ya boleh dengan berdiri seperti itu. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, bahwa kalau tidak tahu, kalau memang dia tidak tahu bahwa air kencingnya itu menciprat di celananya, maka tadi dia tidak tahu ada najis, ada kelarangan pada pakaiannya, maka sah sholatnya kalau tidak tahu. Tapi diusahakan dijaga pakaiannya, dicopot sebelum ada sih mencopot pakaian seperti itu, tidak. Saya tidak.